Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwana fillah a'azzakumullah, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadis at-tis'un wa thalathumi'ah. Hadis yang ke 390. Walin nasai min wajhin akhar an Jabir radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh al-Imam An-Nasa'i dari bentuk yang lain dari sahabat Jabir semoga Allah taala meridainya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabihi ra'atain thumma sallama. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat dengan sekelompok sahabatnya dalam salat khauf, kemudian beliau salam, thumma shalla bi akharina ra'atain thumma sallama, kemudian beliau salat dengan kelompok yang lain dua rakaat, kemudian beliau salam. Wa mithluhu li Abi Dawud an Abi Bakrah. Dan yang seperti itu diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dari Abu Bakrah. Nah, al-hadis sahih. Sahahahu Al-Albani fi Sunan An-Nasa'i. Walau hadithun akhar mutafakut alaih. Hadis ini memiliki penguat dari hadis yang disepakati oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim. An Jabir qala, dari Jabir ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bidati riqa. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Dhatu Riqa. Wa uqimatish shalah. Maka salat pun ditegakkan dengan iqamah. Fa shalla bi ta'ifatin raka'ataini, maka beliau pun sholat dengan sekelompok pasukan dua rakaat. Tsumma ta'akhkharu, kemudian pasukan itu mundur. Wa shalla bi ta'ifatin ukhra raka'ataini, kemudian beliau sholat dengan kelompok yang lain dua rakaat. Fakana linnabi sallallahu alaihi wasallam arba' walil qaum ra'atan. Fakana linnabi sallallahu alaihi wasallam arba'. Maka Nabi SAW total sholatnya 4 rakaat, sementara untuk semua pasukan masing-masing 2 rakaat. Mutafakun alaih. Nah, hal ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Faedah. Hada al-wajhu rabi' min salatil khawf. Ini merupakan bentuk yang keempat dari tata cara salat khawf. Wahwa annal imama yusalli ra'ataini fardhon fit ta'ifatil ula. Wara'ataini naflan bita'ifatil ukhra. Nah, jadi cara sholat khawf yang keempat ialah imam sholat 2 rakaat dengan kelompok pertama. Imam sholatnya sholat fardu, ya. Kemudian mereka salam, kemudian mereka berjaga, kemudian imam sholat lagi 2 rakaat tapi sunnah, makmumnya fardu dengan kelompok yang lain 2 rakaat. Barakofikum. Sehingga imamnya 4 rakaat. Ya, 2 rakaat sholat fardu, 2 rakaat sholat apa ini? Sunnah. Masing-masing kelompok 2 rakaat. Barakofikum. Paham ya? Nah, jadi imam sholat duluan bersama dengan kelompok yang pertama. Imam niat sholat fardu, kelompok yang pertama ya sholat fardu 2 rakaat. Kelompok yang kedua jaga menghadapi musuh. Mereka salam, maka kelompok yang pertama ganti jaga. Kelompok yang jaga datang sholat 2 rakaat fardu bersama imam, sementara imam sholat apa ini? Sunnah. Salat selesai. Ini lebih mudah lagi. Barakallahu. Al-fa'idah itu asalnya. Fi sholatihi bikulli ta'ifataini ra'ataini. Fi sholatihi bikulli ta'ifataini ra'ataini dalalatun ala jawazi sholatil muftarid khalfal mutanaffil dalalatun ala jawazi salatil muftaribi khalfal mutanaffil. Ini sholatnya Nabi dua rakaat dengan masing-masing pasukan, menunjukkan dalil bolehnya sholat orang yang sholat fardu di belakang imam yang sedang sholat apa? Sunnah. Ini kelompok yang kedua, sholat fardu di belakang imam yang niat sholat sunnah, itu boleh. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, al-hadis al-hadi wa tis'un wa thalathumi'ah, hadis yang ke-391. Wa an Khudzaifah radhiyallahu anhu, dari Khudzaifah semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla salatal khaufi fiha ula'i ra'atan wa fiha ula'i ra'atan walam yaqbu, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa shahahahu Ibnu Hibban. Dari sahabat yang mulia Hudzaifah semoga Allah meridhoinya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat khauf dengan satu kelompok satu rakaat, dengan kelompok yang lain satu rakaat, dan mereka tidak melanjutkan sholatnya lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa mithluhu inda Ibnu Khuzaimah, dan yang seperti itu dalam riwayat Ibnu Khuzaimah an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah taala meridhai keduanya. Al hadis sahih sahahahu Ibnu Hibban wa Albani fi Sunan Abi Dawud. Faidah hadha al-wajhu al-khamis min salatil khawf wa huwa annahu salla bi ta'ifatin min ashabihi ra'atan ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعة أخرى. أنه صلى بطائفة من أصحابه ركعة ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعة أخرى. Walikulli ta'ifatin ra'atun walil imami ra'atan. Walakin jumhur ulama wa minhum al-a'imatul arba'ah, walakin jumhur ulama wa minhum al-a'imatul arba'ah lam yujizu hadal wajha Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa cara sholat khauf yang kelima ialah imam sholat satu rakaat dengan kelompok pertama dan sholat satu rakaat lagi dengan kelompok yang lain, sehingga masing-masing kelompok sholatnya satu rakaat, sedangkan imam sholatnya dua rakaat. Sholat sama imam satu rakaat salam, pergi jaga, yang jaga datang, sholat sama imam satu rakaat salam, selesai. Nah, akan tetapi jumhur ulama di antaranya ialah imam empat tidak membolehkan cara ini. Nah, enggak ada sholat fardu yang satu rakaat, ya. Akan tetapi hadis ini cukup jelas tentang bolehnya, ya. Nah, seandainya tidak ada hadis ini, tentu kita mengikuti pendapat jumhur ulama. Akan tetapi karena hadis ini sahih, maka kita lebih memilih hadis ini daripada pendapat jumhur ulama. Nah, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan ini dilakukan inda siddatil khauf, ketika suasananya sangat mencekam sehingga tidak mungkin sholat lama-lama, sehingga ya bertakwa sesuai dengan apa ini, kemampuan sholat sesuai dengan kemampuan satu rakaat selesai. Taib. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, al-hadis as-sani wa tis'un wa thalathumi'ah, hadis yang ke-392, wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dari sahabat Ibnu Umar semoga Allah taala meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatul khaufi raqatun ala ayyi wajhin kana. Salat khauf itu cukup satu rakaat dengan apapun caranya. Rawahu Al-Bazzar bi isnadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang dhaif. Al-hadis dhaif. Lianna fihi ibnu al-Bailamani, ibnu al-Bailamani wa huwa dhaif, wa da'afahu Asy-Syafi'i wa ibnu Hajar Al-Asqalani. Lakin maknahu sahih lima taqaddama min riwayati Al-Imam Ahmad wa Abi Dawud An-Hudhaifah radhiyallahu ta'ala. Akan tapi maknanya sahih berdasarkan riwayat yang lalu, riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud wa Nasa'i dari sahabat Hudhaifah radhiyallahu ta'ala anhu, bahasanya masing-masing pasukan sholat khauf satu rakaat, ya. Nah. Wa qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah yughni anhu. Yughni anhu. Ma akhrajahu Muslim fi sahih. Ma akhrajahu Muslim fi sahih. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Faradallahu shalata. Faradallahu shalata. Ala lisani nabiyikum alaihi salatu wassalam. Ala lisani nabiyikum alaihi salatu wassalam. Fil hadari arba'an. Fil hadari arba'an. Wa fis safari ra'ataini. Wa fis safari ra'ataini. Wa fil khauf ra'atun. Atau wa fil khaufi ra'atan. Wa fil khaufi ra'atan. Wa hadha fi hukmil marfu' ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha fi hukmil marfu' ila nabi sallallahu alaihi wasallam. La majala lirra'yi fihi. La majala lirra'yi fihi. Wallahu a'lam. Berkata Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, hadis itu cukup diwakili oleh riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat melalui lisan nabi kalian alaihi salatu wassalam. Ketika mukim 4 rakaat, ketika safar 2 rakaat, ketika khauf ketakutan 1 rakaat. Ucapan Ibnu Abbas ini hukumnya sama seperti hadis marfu yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk urusan semacam itu tidak ada ruang untuk berijtihad, sehingga pasti itu ada penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Selanjutnya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Wa Ibn Umar radhiyallahu taala anhumah marfu'an. Dan dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhumah marfu'an, secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa fi salatil khauf sahwun. Tidak ada sujud sahwi dalam salat khauf. Akhrajahu Ad-Darqutni bi isnadin dhaif. Hadis ini dikeluarkan oleh Ad-Darqutni dengan sanad yang dhaif. Al-hadis dhaif. Da'afahu Ad-Darqutni wa Ibn Hibban wal Albani fi dha'ifil jami'. Hadis ini didha'ifkan oleh Ad-Darqutni, Ibn Hibban dan Al-Albani dalam dha'ifil jami'. Nah, هذا الحديث ضعيف ضعيف هذا الحديث ضعيف ومعناه يعارض أحاديث ثابتة في سجود السهو. Hadis ini dhaif. Maknanya juga bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih tentang disyariatkannya sujud sahwi. Ya, hal ini kan menggambarkan kalau sholat khawf itu misalkan lupa-lupa begitu, enggak ada sujud sahwinya. Nah, hadis ini sudah do'if sanadnya, maknanya juga bertentangan dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya sujud sahwi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang sholatul khauf. Adapun pembahasan berikutnya tentang sholatul idain, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya sallallahu ma'ana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.